Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal'udatan bilisani yafqahu qawli. Bapak ibu hadirin saudara sekalian yang dimuliakan Allah, para santri At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, wali santri dan juga pendengar Radio Dakta Bekasi dan Radio Dakwah Islam Malang dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah sore hari ini kita semua tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita dilindungi Allah dari berbagai macam musibah penyakit, ya, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tertimpa penyakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menjalankan ibadah Ramadan ini, ya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, sore hari ini tema yang ketiga dari kurma langka atau kuliah Ramadan menjelang berbuka, kita membahas tema tentang tanggung jawab orang tua. Saya ingin menekankan kata tanggung jawab ini, karena memang ini kewajiban orang tua. Jadi mendidik anak itu kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah, ya. Sekali lagi, bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab pesantren, bukan tanggung jawab madrasah, dan bukan tanggung jawab kampus, tapi tanggung jawab orang tua. Karena kalau kita melihat, ya, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam fitrahnya, itu anak itu ada fitrahnya, ya, dia lahir di situ. Kemudian Rasulullah menekankan fa'abawahu, ya, fa'abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya yang kemudian menjadikan anak itu Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan anak itu Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan anak itu Majusi. Jadi di sini Rasulullah menekankan, ya, anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya. Dia nanti, ya, jadi apa, ya, menjadi apa, itu peran orang tua. Nah, di sini makanya pentingnya, ya, peran orang tua. Kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, maka jelas sekali di situ adalah peran orang tua. Ya, makanya di sini, ya, penting sekali. Kalau saya sering mengingatkan dalam ceramah-ceramah apa nasihat perkawinan, ya, betapa beratnya, ya, perjanjian yang dibuat oleh seorang suami. Ketika sang suami itu mengucapkan akad, ya, akad nikah itu, ya, qabiltu nikahaha wa taswija bil mahril madzkur, maka ketika itulah tanggung jawab wali atau orang tua dari perempuan itu, ya, istrinya itu beralih kepada suaminya itu. Maka disebut akad nikah itu mitsaqan ghalidho, perjanjian yang berat, perjanjian yang berat. Ya, perjanjian yang nilainya begitu agung. Seperti perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan hal yang ringan, ya. Oleh karena itu masalah pendidikan keluarga, pendidikan anak ini adalah masalah yang sangat penting, karena ini menyangkut urusan dunia akhirat. Ini bukan sekedar urusan anaknya nanti bekerja di mana, anaknya sukses, ya, mengangkat derajat keluarga, ya. Sering kan diungkapkan, ya, bagaimana berita-berita di berbagai media massa kadangkala, ya, ada orang tuanya yang misalnya tukang becak, ya, digambarkan anaknya kuliah sampai cum laude. Ada orang tua, ya, yang bekerja, ini saya lihat di televisi tuh, ada orang tua yang ibunya bekerja mengangkat batu, kemudian kata ditanya, terus dia mengatakan, ya, mudah-mudahan anaknya tidak seperti saya. Jadi orientasi pada pekerjaan itu, ya, itu yang porsinya diangkat terlalu berlebihan, sehingga pendidikan itu kurang ya, mereduksi makna yang sebenarnya. Bagaimana mendidik menjadi orang baik gitu. Jadi sekali lagi ya, kita bahas dua kali kemarin itu, bagaimana orang tua itu tugasnya mendidik. Ya, dan mendidik itu yang utama menanamkan nilai, nilai-nilai kebaikan. Bagaimana anak itu menjadi orang baik, anak itu menjadi orang bermanfaat, anak itu teroptimalkan potensinya sehingga dia bisa mengembangkan diri, ya, berguna bagi sesamanya. Itu yang terpenting. Tanggung jawab orang tua di situ. Ya. Jadi hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah dan orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau apa namanya Yahudi, ya. Itu betul-betul harus menjadi pegangan kita. Jangan kita, apalagi para orang tua. Makanya ini bukan hanya untuk orang tua nih, para calon orang tua. Ya, itu sangat penting. Kalau pengalaman saya dulu ya di SMA ketika di pondok pesantren, biasanya kalau sore-sore begini itu kita mengaji kitab Uqudul Ujjain kalau bulan puasa itu. Nah itu biasanya semangat tuh kalau santri-santri ngaji kitab tentang kitab apa perkawinan gitu ya. Itu sudah dibekali. Ya, tapi yang lebih penting lagi nanti ya setelah menikah itu adalah tahu nggak dia bagaimana dia mendidik anak. Nah, Pak Ibu saudara sekalian, ada satu buku penting yang saya tulis dalam artikel, ya saya sebut dalam ceramah. Saya mendapat hadiah istimewa dari seorang sahabat di Malaysia, ya teman dari Profesor Muhammad Nur, yang memberikan saya sebuah buku berjudul Tragedy and Hope, ya karangan dari Profesor Carol Quigley. Bisa di-download di internet bukunya itu, ada PDF-nya. Ya, cuma cukup tebal 1340 halaman lebih. Ya, Profesor Carol Quigley. Jadi dia itu mentornya Presiden Bill Clinton, maka buku itu ada apa endorsement dari Presiden Bill Clinton. Ya, Tragedy and Hope, ya. Nah, buku ini menggambarkan tentang sejarah ya perjalanan peradaban barat dalam memimpin dunia. Bagaimana dunia barat atau masyarakat barat, Western society, itu sekian ratus tahun memimpin dan telah mengalami banyak tragedi ya, tapi juga kemudian masih menyimpan satu harapan ya. Tapi yang sangat penting di situ adalah di bagian kesimpulan dari buku itu ya, Profesor Muhammad Nur menunjukkan kepada saya ya, itu tolong, ini bagian yang sangat penting dari buku ini. Itu bagian tentang pengakuan dari Profesor Carol Quigley bahwa kami orang barat ini, kata dia ya, itu telah meraih banyak kemajuan, pencapaian-pencapaian yang fantastis ya dalam dunia sains, teknologi ya, pengurangan kemiskinan dan sebagainya gitu ya. Tapi satu, kata dia, yang kami ini gagal, yang kami enggak mampu. Bahkan dia katakan dalam bukunya itu, we clearly do not yet know. Kami betul-betul tidak faham, katanya. Kami nggak ngerti. And the most important of all, dari yang kami nggak ngerti itu, ya, kata profesor ini, yang paling penting adalah bagaimana membawa anak-anak kami menjadi orang tua yang baik, mendidik mereka menjadi orang-orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Ya, jadi, and the most important of all, ya, which is how to bring up children, to form them into mature and responsible adult. Ya, jadi kata-kata Profesor Carol Quigley ini mengakui sebuah peradaban besar ya, yang mengakui kami gagal mendidik anak-anak kami menjadi orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Ya. Kalau kita renungkan sekalian ya, kita yang bergelut di dunia pendidikan, apakah di sekolah atau di kampus, kita menyadari betul bahwa sekarang ya, dunia pendidikan tuh hanya berfokus bagaimana anak itu dididik menjadi orang yang bisa kerja. Ya, sekali lagi ini bukan hal yang tidak penting, ini penting. Saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang pintar ya di berbagai negara. Ya, di Singapura saya ketemu dengan mahasiswa kita yang di NTU ya, Nanyang Technological University. Saya tanya mereka, "Kamu kalau sudah lulus mau kemana? Apa cita-cita kamu?" Ya, saya tanya anak-anak pinter yang dia sudah S2, ya, kamu berapa tahun, ya, dia S2 dari sebuah universitas terkenal. Ya, saya tanya, kamu sudah sampai S2 ini berapa tahun, kamu SD, SMP, SMA, S1, S2 ini? Yang saya tanya sederhana, kamu kalau sudah lulus mau ngapain? Apa yang cita-cita kamu sebagai manusia ini? Lalu saya tanya, ilmu apa yang kamu bisa manfaatkan dari yang sudah kamu raih itu? Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, ini sangat penting karena peran orang tua. Ya. Maka di dalam materi pelatihan saya tentang pendidikan guru keluarga yang kemudian dicetak menjadi satu buku yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Arafah di Solo yang judulnya Kiat Menjadi Guru Keluarga. Itu saya mengingatkan pentingnya orang tua ya memiliki beberapa kemampuan untuk bisa mendidik anak. Yang nanti itu insya Allah akan kita uraikan satu persatu ya secara terperinci. Ya, orang tua ini jelas nggak bisa nggak harus ngerti apa itu mendidik. Ya, jadi jangan salah kemarin makanya kita bahas kenapa jangan sempitkan makna pendidikan dengan sekolah. Ya, jadi nggak usah bingung kalau menurut saya gitu ya nggak usah bingung ini kenapa anak begini ini sekarang ini eranya orang tua sekarang ini kan semua dikembalikan ke rumah ini virus corona ini seperti menegur kita gitu. Tuh anak kamu tuh kembalikan ke rumah. Sekarang di rumah itulah dididik, tanamkanlah nilai-nilai kebaikan. Nah disitulah perjuangan memang berat. Ya, jadi ada yang mengatakan kok mendidik anak itu berat? Memang berat. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu berat. Masuk surga itu berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, innal jannata khuffat bil makari. Wa innan nar khufat bisyahawat. Surga itu diselimuti hal-hal yang dibenci manusia, enggak disukai manusia. Sebaliknya neraka diselimuti ya hal-hal yang syahwat yang disukai manusia. Mau masuk neraka itu gampang gitu loh. Ini mau masuk neraka, mau masuk surga sambilan enggak bisa. Sebenarnya kamu mau masuk universitas yang kamu impikan aja persiapannya 12 tahun, 14 tahun. Ya, sudah sekolah di sekolah favorit, masih lagi bimbel. Ya. Masih macam-macam diusahakan. Usahanya keras. Ya, masuk kampus yang favorit saja perlu usaha. Ya, dan usahanya enggak sambilan gitu kan. Ini masuk surga dibikin sambilan. Mendidik anak ini bukan perkara sambilan, ini perkara serius. Ya, jadi itu yang kita perlu mengingat betul bahwa yang kita bahas ini adalah masalah yang sangat serius. Ya, karena tanggung jawab di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, ya, hakul waladi ala walidi ayuksina ismahu wa yuksina maudi'ahu wa yuksina adabahu. Hak anak atas orang tuanya itu dia mendapat nama yang baik, mendapat tempat tinggal yang baik, dan mendapat pendidikan yang baik, mendapatkan adab yang baik. Kalau hak ini nggak ditunaikan orang tua di dunia ini, maka di akhirat nanti, ya anak bisa menuntut. Anak pasti menuntut kan di akhirat tuh nggak ada solidaritas keluarga. Tidak ada di akhirat nanti anak itu mau apa ikut orang tuanya kalau orang tuanya masuk neraka, terus anak ikut masuk neraka nemeni orang tuanya karena solidaritas tidak ada. Secita-cintanya suami istri, ya kan sehidup semati atau satu yang hidup satu yang mati gitu ya tapi katanya kan kalau sudah cinta mati ya kan sampai mati pun masih dicintai ya. Tapi kalau nanti istrinya masuk neraka nggak akan suaminya mau ngikutin istrinya nggak ada begitu juga sebaliknya kalau suaminya masuk neraka apa istrinya mau masuk neraka ngikuti suaminya karena saking cintanya nggak ada. Al-Quran menyebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u min akhihi, ya di hari akhir nanti seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Lari dari ibunya, lari dari ayahnya. wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, suami lari dari istrinya, suami lari dari anaknya. Ya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nanti di akhirat itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, itu kan jadi coba perhatikan ya. Jadi di dunia ini kita kalau sebagai orang tua udah tunaikan aja kewajiban kita. Soal nanti anak gimana itu tanggung jawab anak. Anak juga begitu. Kalau anak sudah berbuat baik gitu ya sama orang tuanya kan, dan anak itu ada yang begini kan. Aduh, orang tuaku tuh gak ngerti banget ya. Saya sudah berbuat baik, dia masih begini, masih begini, masih begini. Yang penting tunaikan aja kewajiban kamu sebagai anak. Orang tua tunaikan aja kewajiban sebagai orang tua. Hak-hak anak berikan sudah. Nanti di akhirat gak bisa dituntut. Hak suami istri ingat saja. Ya kan? Ah, suaminya kawin lagi menzolimi, ya menzolimi istrinya. Hak-hak istrinya gak dipenuhi, ya dizolimi. Di dunia sepertinya yang rugi kan istrinya, tapi di akhirat yang rugi suaminya, yang menzolimi itu yang rugi. Jadi yang menzolimi itu yang rugi. Jadi yang tidak melaksanakan hak apa, tidak menunaikan kewajibannya itu yang rugi, kan gitu. Kalau saya sebagai rakyat misalnya, ya kan, saya menunaikan kewajiban saya sebagai rakyat apa? Ya, saya mentaati penguasa selama penguasa itu baik. Dan saya, kewajiban saya memberikan tausiah kepada para pemimpin. Kalau pemimpin itu keliru, itu kewajiban saya sebagai rakyat. Ya. Nah, kewajiban pemimpin banyak kewajibannya. Ya, penguasa di dunia dia berkuasa, maka di akhirat nanti tanggung jawabnya berat. Kullukum ra'in, ya kan? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, Rasulullah saya mengingatkan, setiap kamu itu ra'in. Ra'in itu makna harfiahnya pengembala. Ya, setiap kamu itu pemimpin. Kamu itu pemimpin. Ya, orang tua itu pemimpin bagi anaknya, suami pemimpin keluarganya. Kan makanya aneh kan? Ada sekarang wacana gender gitu ya. Wacana gender itu apa namanya, menolak bahwa kepemimpinan keluarga itu gitu kan, itu hanya untuk laki-laki ya. Perempuan bisa menjadi pemimpin keluarga loh. Jadi pemimpin itu berat, Bu. Emang enak jadi pemimpin itu? Emang enak jadi presiden? Emang enak jadi gubernur? Berapa lama enaknya? Tanggung jawabnya itu berat. Sampai ada yang menggugat menjadi imam sholat. Kenapa hanya laki-laki jadi imam sholat? Lu apa enaknya? Iya kan? Jadi ini yang sangat keliru ya, tanggung jawab kita, cara kita memahami hidup. Nah, saya lagi dalam pendidikan anak, ya, dalam pendidikan anak ini, mohon, dalam pendidikan anak kita harus betul-betul fokus, ya, fokus kepada apa namanya, kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, apa kewajiban seorang tua? Cari ilmu, kita harus tahu. Makanya berat mendidik anak itu. Ini ada sekarang ini orang tua gitu ya, apa namanya, saya dapat tawaran berapa poster gitu ya, seminar, ya, seminar. Ini suara hujan deras nih di pondok. Ah, masih kedengaran ya? Kalau saya pakai begini lebih jelas nggak? Ya. Nah, saya ini karena hujan deras, mohon maaf ini kita belum ada. Apa ruangan studio yang memadai. Ya, ini udah berapa hari enggak hujan di Depok ini ya. Alhamdulillah hari ini hujan deras sekali. Ya, senang tanaman-tanaman saya ini ada puluhan yang baru ditanam ya, jadi enggak perlu menyiram nih malam ini. Saya kembali lagi tadi Pak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi ada tawaran seminar ya kan. Seminar itu judulnya unik kan. Seminar sehari cara kilat dapat istri 4. Oh, gitu. Bayarnya cukup mahal tuh, sehari seminar saya lihat tuh ada 1 juta atau berapa gitu. Cara kilat dapat istri 4 itu yang materinya saya lihat gitu ya, praktisi-praktisi poligami gitu ya. Ya, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, saya lihat materinya di situ yang kurang itu, cara kilat dapat istri 4 tuh adalah materi tentang pendidikan anak. Gitu. Jadi selama ini misalnya gitu ya, bahwa seorang suami itu boleh menikah lagi, poligami, tapi harus adil, kan gitu. Nah, adil itu kadang-kadang dimaknai secara fisik, harfiah. Misalnya, ya kalau ini nginep di sini 2 hari dong, gitu. Adil gitu loh. Nah, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya loh. Adil pada anak ini yang hati-hati, karena saya ya kalau membaca yang setahu saya udah tanya pada banyak ustadznya, Rasulullah itu perintahkan kita ya untuk tasawwadul wadud al walud ya, kata Rasulullah, menikahlah kamu ya dengan perempuan yang penyayang. Nah, ini yang penyayang al walud dan punya anak banyak, bisa beranak banyak. Memang itu diperintahkan Nabi itu ya. Jadi sebab Rasulullah nanti akan berbangga dengan umatnya yang banyak. Tapi ingat, banyak itu tanggung jawabnya makin berat loh. Ya. Suami istri gak dikarunia anak, dia tidak punya beban tanggung jawab mendidik anak. Punya anak satu, tanggung jawabnya mendidik satu orang. Saya anak saya 7, tanggung jawabnya mendidik 7. Ya, makanya saya pernah menulis satu artikel di majalah Hidayatullah, saya beri judul Presiden 10 Anak. Ya, entah itu saya bukan bercanda, tapi saya mau mengkritisi konsep pembangunan yang keliru ya, meletakkan adil itu ya, 2 anak cukup ya, itu yang saya kritik, itu tidak adil. Karena ada manusia yang justru tidak boleh punya anak. Anak satu saja enggak adil dia punya itu. Contohnya siapa? Dia pemerkosa, orang jahat. Ya, pemerkosa ini dia hukumannya dibunuh harusnya. Ya, pemerkosa itu hukumannya dibunuh. Ya, kalau minimal potong kelaminnya lah gitu. Jadi sang orang jahat pemerkosa ini enggak adil kalau dia punya 2 anak. Satu aja enggak adil. Tapi ada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang punya kemampuan mendidik, ya, guru-guru yang hebat, ya, punya kemampuan mendidik yang baik, orang baik. Nah, di situ orang-orang ini harus diberi kesempatan untuk punya anak yang banyak, ya kan? Kalau kita punya seorang ahli tafsir, ya kan, kualitasnya seperti apa namanya, fisiknya seperti AHY, gitu kan? Agus Harimurti Yudhoyono, gitu. Tapi dia juga seorang ulama, ahli tafsir, itu kan, seorang yang soleh, ya, dia seorang jenderal juga, seperti dulu Rasulullah mendidik para sahabat, ya, antara intelektualisme dengan militerisme itu disatukan dari Rasulullah. Rasulullah melahirkan jenderal sekaligus ulama, gitu lah. Nah, pendidikan kita sekarang kan terpisah. Kalau dia ulama, dia bukan jenderal. Kalau jenderal, bukan ulama, kan gitu. Nah, dulu Rasulullah menyatukan itu pendidikannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini penting nih. Jadi tanggung jawab orang tua nih pendidikan itu. Ya, jadi kalau orang itu mau kawin banyak, ngukur, ya, ngukurnya bukan sekedar hartanya, dia mampu bagi waktu, mampu mendidik anak apa tidak. Menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka itu, siap enggak dia? Itu ada caranya itu. Mendidik ini. Jadi jangan kita hanya ya, masalahnya gini, problem kita ini kan manusia itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan tahu kalau dia tahu ya. Kemudian yang kedua rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dia tahu ya. Dan yang ketiga adalah rajulun la yadri wayadri annahu layadri, orang yang tidak tahu ya dan tahu kalau dia tidak tahu gitu kan. Yang keempat rajulun layadri walayadri annahu layadri, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu, apalagi merasa tahu. Dia enggak ngerti cara didik anak, tapi enggak merasa karena dia merasa anaknya sukses. Coba Bapak Ibu sekalian lihat di YouTube tuh, ada saya lihat ada 2 video paling enggak, ada 1 video seorang dokter di Bandung ya, yang dia menceritakan kesuksesan dia mendidik anaknya ya. Semula dia sangat bangga, 3 orang anaknya itu semua kuliah di luar negeri, dia seorang dokter dari universitas terkenal, Kemudian dia juga sering mengisi seminar, ya, bagaimana kiat sukses mengirim anak belajar ke luar negeri. Dia punya resepnya, punya bukunya. Tapi akhirnya dia terpukul ketika istrinya sakit, anaknya semua satu bekerja di luar negeri, satu kuliah di barat, ya. Nah, ketika istrinya sakit keras, nggak ada satupun anaknya yang bisa datang menjenguk, nggak bisa. Yang satu sibuk, ada banyak appointment, yang satu sedang magang kerja, yang satu sedang ujian, nggak bisa semua pulang. Sampai ibunya itu meninggal, sampai dikubur, nggak ada seorang anaknya yang bisa datang. Ya, akhirnya sang dokter ini menyesal. Itu dia buat video itu. Dia menyesal, ya. Terus dia kemudian dia tarik bukunya itu dan dia bilang, saya udah salah mendidik ini. Ada juga orang Malaysia yang seorang profesional begitu juga, dia punya banyak anak, anaknya udah sukses semua, kerja di mana-mana gitu ya, punya keluarga yang ya punya mobil segala macam, tapi ketika orang tuanya ini datang ya ke Kuala Lumpur bawa barang banyak, minta tolong untuk jemput, nggak ada yang bisa satupun. Itu Bapak Ibu saudara sekalian ya, kita sekarang ini ya, tanggung jawab kita itu di dunia, itu baru di dunia, itu di akhirat nanti yang penting. Kita pikir, ya pendidikannya urusan akhirat, bukan urusan kalau anak saya kok masuk kampus ini, masuk kampus itu sebagian kecil dari problem pendidikan. Problem pendidikan kita ini, anak ini adalah nanti, kita itu dituntut enggak. Makanya yang penting adalah, ya kemarin saya ingin menyatakan secara garis besar, bahwa tugas orang tua itu adalah mendidik anaknya menjadi orang-orang yang beradab dan berilmu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas khusus apa saja yang harus dimiliki anak, ya harus kita tanamkan pada mereka. Dan yang kedua nanti ilmu apa yang harus mereka kuasai. Ya, jadi orang tua, makanya jangan hanya kita sibuk mikirkan sekolah, mikir kurikulum untuk anak kita, tapi kita juga harus sibuk mikir kurikulum untuk diri kita. Karena mencari ilmu itu sampai mati kewajiban kita. Dan ilmu yang harus kita cari ini ilmu salah satunya gimana bisa didik anak yang benar gitu. Ya. Nah, tapi ada yang nanya juga, tapi anak saya sudah gede-gede sekarang ini, gimana kalau saya kawin lagi biar punya anak lagi menebus kesalahan yang lalu? Ah itu saya enggak mau jawab dah, itu urusan kamu sendiri lah itu. Ya itu pikirkanlah. Ya kalau kamu bisa meyakinkan istri kamu sehingga istri kamu mendukung, nggak udah pak kawin lagi aja pak, biar yang lalu-lalu sudah salah didik anak, sekarang yang baru aja deh ya. Nah itu, tapi kalau menurut saya bagusnya istrinya dulu yakinkan ya, supaya nanti istrinya nyuruh suaminya ya, soalnya istri saya sampai sekarang belum nyuruh saya ya. Jadi itu ya, jadi yang penting itu tema kita sekarang ini adalah gimana tanggung jawab orang tua mendidik anak. Jadi makanya karena tanggung jawab, tanggung jawabnya dunia akhirat. Dan untuk bisa mendidik anak perlu ilmu. Ya, sekali lagi mencari ilmu itu wajib. Ya, dan mudah kok. Ya, mencari ilmu pendidikan Islam itu enggak sesusah ya belajar apa namanya bikin pesawat, ya kan? Enggak sesusah bikin aplikasi tertentu, enggak susah. Yang susah itu ngamalkan, terus terang aja. Menerapkan ya konsep-konsep pendidikan Islam itu. Ya aplikasi di lapangan itu banyak orang yang tahu ya tentang cara mendidik itu, tapi belum tentu bisa mendidik. Sama dengan begini, banyak orang yang tahu ya cara jualan, ilmunya jualan, profesor ahli pemasaran, doktor bidang marketing, tapi coba suruh jualan dia bisa apa enggak. Sama mendidik anak itu begitu, makanya mendidik anak itu perlu hikmah ya. Walaqad ataina luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innahu yashkur li nafsi. Jadi Allah memberikan hikmah kepada Luqman sehingga dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Para nabi diberikan hikmah. Nah, kalau kita mau bisa mendidik anak-anak kita, kita mohon hikmah kepada Allah. Ya, kita harus cari ilmu dan hikmah. Hikmah ini anugerah dari Allah. Sebab kita punya ilmu ya, tapi enggak punya hikmah, belum bisa mendidik, belum bisa menanamkan adab itu. Karena operasionalisasi dari ilmu itu, aplikasi dengan tepat, bisa melaksanakan sesuatu dengan tepat, ya, itu hikmah. Ya, sebagai contoh begini, kita tahu teorinya ya kan, kalau anak salah dihukum kan gitu. Tapi ngukum yang tepat itu gimana? Dimarahi kah, dibentak kah? Ya kan, enggak dikasih uang jajan, atau gimana. Nah itu hikmah itu. Itu tidak semua orang. Ya terus terang saja, makanya saya sering menyarankan ya, kalau ya ke anak-anak saya juga saya sarankan, cobalah ya usahakan bisa mengajar, belajar mengajar. Ya, usahakan mengajar, jadi guru. Ya, enggak tahu anak saya mudah-mudahan ya sebagian besar lah kalau enggak semuanya itu tetap bisa mengajar, karena pada akhirnya kamu semua itu jadi guru, saya bilang. Kita semua ini akan jadi guru. Jadi menjadi guru itu harus sejak dini dilatih. Ya. Dia supaya punya apa? Punya pengalaman, ya punya experience. Sama juga orang juga begitu kan, dalam politik, dalam ekonomi, dalam bisnis itu. Orang punya pengalaman, bukan hanya pengetahuan. Ya dokter itu tahu belajar ilmu, tapi dia harus praktek. Ya. Jadi harus praktek, karena dengan praktek dia berlama-lama, ya, dia akan makin paham. Nah, itu dia dapat hikmah di situ. Sama kayak guru di dalam kitab Ta'lim Ilmu Ta'lim, makanya kan disarankan oleh Syekh Azhar Nuji. Kalau pilih guru itu dua kriterianya, ya di samping yang soleh, ya dua yang alim, dan yang ketiga yang tua. Pilih yang tua. Kenapa yang tua? Karena yang tua ini biasanya pengalaman jam terbangnya itu tinggi gitu loh. Dia sudah terlatih menghadapi masalah. Ya kan biasa kita kan, kalau orang jadi wali kelas, ya dia disyaratkan dulu pernah mengajar sekian tahun, karena itu jam terbang. Nah menjadi orang tua itu gitu, supaya gak kaget gitu ya, latihlah mengajar gitu, sejak mahasiswa kalau bisa, bahkan sejak kalau ada anak saya itu sejak SMP, sejak usia SMP ya kan, anak saya sekolahnya non formal, sejak dia umur 12 tahun itu udah beberapa sudah mengajar, terutama mengajar bela diri, karena mereka ikut bela diri, mereka sudah terlatih, dan kami dorong itu, kamu harus ngajar, kamu ngajar ya, karena mengajar itu belajar bertanggung jawab, itu sedini mungkin, kalau kami coba terapkan itu seperti itu. Nah demikian Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini waktunya sudah lewat sedikit, minta maaf ini ya, tentu ya sebetulnya gak perlu minta maaf karena memang hujan deras sekali, mudah-mudahan suaranya masih bisa didengar ya, walafu minkum, mudah-mudahan bermanfaat, billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.